sayangmu tak pernah berubah. Sejak pertama kita bersama, sampai kini ku terus tetap merasa kesetiaan yang sungguh tiada tara. Pernah berubah sejak pertama kita bersama, sampai kini ku terus tetap merasa kesetiaan yang sungguh tiada tara. Aku jatuh cinta hanya kepadamu.